Mitra bisnis anggaran pendidikan di negara kita memang telah dipenuhi hingga 20% dari total anggaran negara sesuai amanat konstitusi. Namun ironisnya, dunia pendidikan di negara kita justru tidak bertambah maju, seperti yang diungkapkan oleh beberapa kalangan dari dunia pendidikan dan bisnis. Menurut Hermawan Sulistyo, carut marutnya dunia pendidikan kita tidak terlepas dari tidak adanya visi dari penyelenggara negara untuk memajukan dunia pendidikan. Untuk membahas kondisi ini segera kita temui Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jika dunia pendidikan kita memang mundur, lantas apa yang salah dari kondisi ini? Nah, yang salah itu adalah pendidikan itu kita tidak punya visi, vision gitu. Anak dipacu supaya jadi juara kelas, juara sekolah, terus ketika kuliah jenuh dia. Dua, yang dilatih itu pengetahuan kognitif dan bukan logika gitu. Yang ketiga, ini yang ngajari orang-orang tua itu. Nyari gelar. Undangan kawin dipasang gelarnya, orang tuanya jejer-jejer anak itu. SES, MS, SOS, S, apalagi entah STLR, S ini gitu kan. Apa kaitannya kawinan sama SS-an gitu kan. Jadi semacam gelar bangsawan gitu. Itu menafikan kemudian pendidikan sebagai pengembangan kemampuan diri, logika, macam-macam kayak gitu. Saya ngajar di UNAS sudah 30 tahun gitu ya. Ya kalau total ngajar benerannya sih mungkin 15-20 tahun lah, karena lama saya tinggal ke luar negeri gitu. Apa yang terjadi? Dulu anak itu masih mau disuruh, sekarang itu anak S1 itu dikasih silabus, suruh nyari bahan di internet, suruh beli buku, nggak ada yang mengerjakan. Saya sediakan bahan bacaannya, saya kasih suruh fotokopi, nggak ada yang memfotokopi. Saya fotokopiin, saya bagi, minggu depannya saya ngajar lagi, nggak ada satupun yang baca. Jadi maunya tuh disuapi, terus mereka denger aja nilainya A, habis itu minta nilai A, nanti kalau lulus sarjana minta dicarikan kerja gitu. Ini untuk di perguruan tinggi. Lantas dari mana kita bisa memperbaikinya, Pak Her? Saya mau, kalau mau benain itu, dari bawah. Karena apa? Dulu saya percaya teori itu benain dari atas gitu. Atas ini sekarang udah kacau nih. Udah sulit sekali dibenain. Meskipun kalau lihat kapasitas Diknas dengan anggaran seperti itu sebetulnya bisa sekaligus serentak dari bawah sampai ke atas. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasya.